Setapak melangkah. Dua langkah ingatan Kanda pada Adinda. Adinda bersumpah, jikalau Kakanda tidak kembali, Adinda akan menyusul Kakanda, menginjak pada tanah yang sama, bernafas pada udara yang sama. Layar berbelok-belok, sauh dibongkar di tempat tenang. Yang tinggal hati tak elok, yang pergi hati tak senang. Bila sampai waktu, kita akan bersama. Cinta datang tanpa diundang, seumur masa tercipta. Datang bagai sakti, bagai menyaksi mekar kembang pagi. Cinta datang dengan aku serahkan jiwa dan ragaku.